Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Tsumma qultu fal ismu ma yaqbalu al awin nida'i awin nida'a awin isnada ilaih. Kemudian saya katakan, kata Ibnu Hisham dalam Masan, setelah beliau menyebutkan tentang makna al-kalimah, kemudian bagian-bagiannya, maka beliau lanjutkan dengan penyebutan tanda-tanda dari isim. Fal ismu ma yaqbalu al awin nida'a awin isnada ilaih. Isim itu tandanya adalah dia menerima al, juga bisa menerima an nida', panggilan. Awil isnada ilaih, juga bisa menerima isnad ilaih, penyandaran. Wa qulu zakartu lil ismi thalatha alamatin yatamayyazu biha an qasimaihi ihdaha al. Saya katakan, zakartu, telah aku sebutkan bahwasanya isim memiliki tiga tanda yang terbedakan dengan tiga tanda ini dari dua temannya, fi'il dan huruf. Ihdaha, tanda yang pertama dari isim adalah al. Wa hadhihi al-ibaratu awla min ibarati man yaqulu al-alif wal lam. Ungkapan ini, yaitu al, itu lebih utama daripada ungkapan mereka yang mengatakan al-alif wal lam. Jadi lebih utama dengan kita mengungkapkan al daripada al-alif wal lam. Di sini ada catatan kakinya, kalau kita baca sepertinya bermanfaat. Al-qa'idah al-muqtaridah anna al-kalimata in wudi'at ala harfin hija'i wahidin kahamzat al-istifhami wa bayil jari wa wawil atri yudlaku alaiha ismu dhalik al-harf fayaqalu al-hamzatu wal-ba'u wal-wa'u wa ma'ashbaha dhalik wa in kanat al-kalimatu mawdu'atan ala harfaini fa'aksar mithlu hal wa bal wa qad wa qad wa kayfa nutiqa bil musamma fayaqal hal wa bal wa qad wa la yuntaq bismin huruf fayaqal al-ha wal-lam wal-ba' wal-lam wal-qaf wal-jal wa ma'ashbaha dhalik. Kaidah yang sifatnya merata bisa diterapkan bahwasanya kalimat apabila dia diletakkan di atas satu huruf hijaiyah seperti hamzah istifham ataupun ba yang merupakan huruf jar ataupun waw atof, maka yutlaku alaiha ismu dzalikal harf, dimutlakan, digunakan untuknya nama dari huruf tersebut, yaitu hamzah, ba, wa, al-waw, al-hamzah, wal-ba, wal-waw. Jadi kita menyebut hamzah tifam al-hamzah. Kemudian kita sebut juga ba'ul jar pada contoh marud bi zaidin al-ba. Pada contoh ja'a zaidun amrun al-waw, waw. Karena dia kalimat ini di atas satu huruf, sehingga kita panggil dia dengan namanya alif, ba, dan seterusnya. Wa masbah dzalik wa in kanat al-kalimatu mawdu'ah ala harfaini, dan apabila kalimatnya diletakkan di atas dua huruf atau lebih seperti hal, bal, qad, qad, kaifa, maka nutiqa bil musamma, maka dia diucapkan dengan bacaannya hal, bal. Kemudian juga wa la yuntaq bismil huruf, tidak boleh diucapkan dengan nama hurufnya seperti pada hal, al-ha, wal-lam, ataupun pada bal, al-ba, wal-lam, pada qad, al-qaf, wal-jal, dan misalnya itu kaidahnya. Jadi kalau ada kalimat yang dia diletakkan di satu huruf, maka dia disebut atau dipanggil dengan nama hurufnya. Apabila dia diletakkan di atas dua atau lebih huruf, maka dia disebut dengan bacaannya. Li'annahu la yuqalu fi hal, al-ha, wal-lam, karena tidak dikatakan pada contoh hal, al-ha, wal-lam. Tadi al-hal, hal ismu sifat, hal adalah ismu sifat, bukan al-ha, wal-lam. Wala fi bal, al-ba wal-lam, tidak pula pada contoh bal dikatakan al-ba wal-lam, tapi bal harfi ibrob misalkan. Wadhalika karrajuli wal kitabi wal dari, contoh isim yang di situ diketahui dengan tandanya al adalah ar-rajul, al-kitab, ad-dar. Wa qawlu abit-tib, dan juga contohnya ucapannya abit-tib. Alam tanam bi al-khailu wal-laylu wal-baida'u ta'rifuni wassayfu warrumhu walkirtosu walqalam. Si penyair sedang memuji dirinya, kepandaiannya, kecerdasannya dan kehebatannya juga di dalam perperang. Al-khailu wal-laylu wal-baida fa'arifuni, keledai-keledai juga malam hari, padang sahara, semuanya mengenaliku. Wasaifu warumshu, demikian pula pedang, tombak, kertas dan kolam. Di sini untuk melihat maknanya, yasifu nafsahu bisyaja'ah wa jara'atil qalbi wa bi annal katib 'azim. Dia si penyair mensifati dirinya dengan keberanian, wa jara'atil qalbi, ya, kemantapan hati, keberanian hati, wa bi annal katib 'azim, dan sayyidina sallallahu alaihi wasallam yang besar. Ada di sini sisi lughah yang perlu kita baca karena bermanfaat. Al-lughah Al-Baida As-Sahra. Baida mana Sahra? Padang Sahara, padang pasir. Wasummiyat bidzalika li'anna salikaha yabid fiha. Padang Sahara, padang pasir disebut dengan Baida dikarenakan orang yang melaluinya yabid akan binasa. Yabid. Ma adunnu an tabida hadhihi abada, dan bukan. Ayah lak, yakni binasa. Dari kata bada yabidu, al-baida. Wasummiyat aidu mafazah, dan terkadang padang pasir disebut dengan nama mafazah. Ini diambil dari kata al-fawz, keberhasilan. Ya, keselamatan. Wa huwa najah, al-fawz adalah najah. Kenapa padang pasir terkadang disebut dengan namanya mafazah? Tafa'ulan lisalikiha bi'anyanjua min makhatiriha. Karena bentuk tafa'ul, optimis bagi orang yang melaluinya bahwa dia akan selamat dari beragam bahaya yang dihadapinya di dalam padang sahara tersebut. Tahaul. Ya. Mafaz. Mafaza itu padang sahara juga. Disebut dengan mafaza tafaulan. Kama sammu al-jama'ata al-musafirah. Ya. Al-jama'ata al-musafirata qafilatan tafaulan laha bil kuful min safariha ay rujuk minhu wal'auda ila al-ahl wal-watan. Sebagaimana mereka, orang Arab, menamai sekelompok orang yang sedang safar dengan qafilah. Qafilah. Kenapa dinamai dengan qafilah sekelompok orang yang sedang safar ini? Tafa'ulan, sebagai bentuk tafa'ul. Harapan baik, optimis pada qafilah tadi, ataupun pada sekelompok orang yang safar tadi. Bilkuful min safariha. Itu agar dia lekas, lepas dari safarnya. Ayar rujuk min huwal audah. Ya, ini lekas kembali. Dan balik ke keluarga dan kampungnya. Wa kama sammu alladhi salima, dan juga sebagaimana mereka orang Arab menamai orang yang disengat, binatang berbisa, dengan salim. Kenapa tafa'ulan lahu bil bur'i wa salama? Sebagai bentuk optimisme, harapan baik untuk dia agar dia sembuh dan selamat dari bahaya sengatan binatang tersebut. Wa jami'ul baida bid, jamaknya baida bid. Baida bid. Ya. Baida biru putih. Kalau ini baida bid. Wa jam'ul mafazah mafawiz. Kama mafazah adalah mafawiz. Al-kirtas ma yuktab fihi min waraqin wa nahwih. Al-kirtas adalah apa yang ditulis padanya, baik berupa kertas ataupun yang semisalnya. Sini jelas ya syaitnya. Al-khail, wal-layl, al-baida, al-sayf, al-rumah, al-kirtas, al-qalam. Semuanya adalah isim. Dikenali dengan adanya al. Atau maksudnya al. فهذه الكلمات السبع سبع كما سبع وسبعه كما الكلمه مؤنث فهذه الكلمات السبع اسماء لدخول ال عليها اسماء منصرف او منصرف ها منصرف kalau nama wanita kalau منصرف ilahnya ilahnya apa alamiah ya alamiah dengan taknis ma'nawi ya. Fahadil kalimat sab' tujuh kalimat ini yang ada dalam basyir tadi, asma'un adalah nama-nama, lidukhuli al-alaiha karena masuknya al padanya. Fa'in qulta fa'kaifa dakhalat alal fi'li fi qawlil farazdaq. Jika kamu bertanya bagaimana al bisa masuk kepada fi'il, yaitu fi'il mudhari, bagaimana dalam ucapannya al-farazdaq. Ma anta bil hakamil turda hukumatuhu walal asili wala dirra'i wal jadali. Di sini kita dapati al masuk kepada fi'il mudhari. Tapi yang benar bahwasanya al yang masuk ke dalam fi'il mudhari adalah al al mausulah, alif lam mausulah, bukan alif lam al mu'arifah yang menjadi pembahasan kita. Ma anta bil hakam, bukanlah engkau seorang hakim, al turdo allazi turdo, yang diridhoi keputusannya. Walal asili wala dirra'i wala jadal, bukan pula engkau seorang yang memiliki keturunan yang mulia, bukan pula seorang yang memiliki pandangan yang bagus, bukan pula orang yang pandai berjidal. Jawabannya kata Ibnu Hisham, panjang di sini, ada catatan kaki, baca sendiri saja ya. Nomor 1. Qultu dzalika daruratun qabihah, kata Ibnu Syam, yang seperti ini adalah darurah dan tidak bagus. Hatta qala Al-Jurjani ma makna, hingga Al-Jurjani berkata, yang mana makna ucapan beliau adalah, secara makna beliau di sini bawakan ucapannya Al-Jurjani, inna isti'mala mithli dzalika fi an-nasr khata' bi ijma', sesungguhnya penggunaan yang semisal ini, yaitu masuknya al-badha fil mudhari' pada nasr prosa, kalimat yang tanpa sajak, khata' bi ijma', ini keliru dengan kesepakatan ahli nahwu. Ai annahu la yuqas 'alaihi, yakni pemakaian yang seperti ini karena mengiyaskan dengan basyir ini khata'. La yuqas 'alaihi, yang benar tidak bisa dikiaskan. Ini darurat syi'riyah. Wa al fi dzalika ismun mausulun bi ma'na alladhi, dan al dalam basyir ini adalah isim mausul dengan makna alladhi. Tapi ya sebenarnya ada juga ya bahasa yang demikian dalam bahasa Arab, maksudnya al kepada fi'il mudhari, dan dia ketika itu menjadi al mausulah seperti yang ada dalam catatan kaki. Tidak perlu dibaca ya. Atsaniyatu, tanda yang kedua dari isim an-nida, dengan nida, panggilan. Nahu ya ayyuhan nabi, an-nabi adalah isim, kenapa? Karena dia nada, dipanggil, dikenali dengan masuknya huruf nida. Iya. Ya Nuh bih, juga sama. Nuh ini isim, kenapa? Karena dimasuki nida. Ya Lutu, inna rusul rabbik, ya Hudu maji'tana bibayyinah, ya Salih i'tina, ya Syu'aib salawatuka ta'muruka. فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا اسم وهكذا كل منادى. Setiap dari lafaz-lafaz ini yang dimasuki oleh ya adalah isim. Demikian pula setiap munada, maka dia isim. Nah, itu hukum asalnya. Kalau ada satu kalimat yang dimasuki oleh ya, berarti dia isim, karena dia munada, sesuatu yang diseru. Tidak ada sesuatu yang diseru kecuali isim. Tidak ada fiil ataupun huruf yang diseru. Fa in qulta fama tasna fi qira'atil kifai alla yasjudu lillah, fa innahu yaqifu ala alla ya wa yabtadi'u bisjudu bil amr wa qawli ta'ala ya laitana nuraddu wa qawli alayhi salatu wa salam ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatun yawmal qiyamah fa dakhala harfun nida'i fihinna ala ma laysa bismin. Jika kamu bertanya, biasanya fa in qulta ini beliau mendatangkan isyal dan sekaligus jawabannya. Fama tasna' fi qira'atil kisai, apa yang kau perbuat ya dengan bacaannya al-kisai. Tadi kamu katakan di awal bahwasanya nida mesti masuknya kepada isim. Lantas bagaimana dengan qira'atnya al-kisai yang dia membaca dalam surat An-Naml, Allah yasjudu. Allah yasjudu, kalau kira kita apa? Allah tasjudu kan? Iya. Allah yasjudu. Fa innahu yaqifu ala Allah ya. Sesungguhnya beliau kisai dalam kirahannya ketika membaca ayat ini waqafnya pada ya. Allah ya usjudu lillah. Wa yabtadi'u bisjudu, kemudian memulai bacaan dari usjudu lillah bil amr, dengan fil amr. Juga bagaimana dengan yang semisal firman Allah Subhanahu wa taala, ya laitana nuraddu. Di sini ya masuk kepada laita. Dan laita adalah huruf tamanni, iya kan? Harfu tamanni. Wa qawlihi alaihi salatu wasalam, dan juga bagaimana dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ya rubba. Ya masuk kepada rubba. Huruf syabih bi zaid. Kasiya fid dunya, ya rubba kasiya fid dunya ariyatun yawmal qiyamah. Ya. Fadakhala harfun nida fihinna ala ma laysa bismin. Di sini huruf nida dalam ayat-ayat ini ataupun dalam hadis diantaranya masuk kepada apa yang bukan isim, masuk kepada selain isim, dan di catatan kaki lebih banyak lagi contoh-contohnya. Ya, bagaimana? Dengan kaidah tadi yang pertama. Qultu ikhtalafa fi dzalika wa nahwihi ala madhhabaini. Saya katakan ikhtulifa fi dzalika, perselisihkan dalam masalah ini. Dan yang semisal contoh ini di atas dua madhab. Ahaduhuma annal munada mahdhuf. Yang pertama jawabannya adalah bahwasanya munadanya mahdhuf, dibuang. Jadi yang dipanggil bukan fi'il, bukan pula huruf, tapi ada isim munada yang mahdhuf. Takdirnya ya haula'i usjudu. Ya haula'i usjudu, wahai kalian usjudu, ataupun mereka sujudlah. Wa ya qaumi laitana nuraddu. Ya. Ada wa ya laitana, ada qaumi yang buang. Ya qaumi laitana nuraddu. Wa ya qaumi rubbaka siatan bid dunya. Ini jawaban yang pertama. Wa tsani, jawaban yang kedua, anna ya fihi nalitanbih la lin nida. Yaitu bahwasanya ya pada contoh-contoh tadi sekedar tanbih untuk menarik perhatian mukhatab agar dia perhatian kepada kalam yang akan disampaikan. La lin nida, bukan untuk memanggil. Ya, karena yang fungsinya untuk memanggil hanya pada isim. Ya. Ya, di sini di catatan kaki nomor 2. Warrajih ar-ra'yul awwal wa huwa taqdirul munada mahdhufan fi kulli ma waqa'a fihi harfun nida qabla fi'l al-amr aw jumlati du'a bisababi kasrati wuqu'in nida qablaha fi fasih al-kalam. Ini kaidah yang sangat bagus dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Yang roji adalah pendapat pertama. Apa itu pendapat pertama? Dengan menakdirkan munada mahdhuf. Iya. Pada setiap apa yang ada, tidak umum tapi tidak mutlak. Menakdirkan munada yang mahdhuf ini tidak mutlak. Yaitu fi kulli ma waqa'a fihi harfun nida, pada setiap kalimat yang di situ datang huruf nida qabla fi'il amr, sebelum fi'il amr. Seperti tadi, alla yasjudu. Ah, itu dikatakan ya ataupun munadanya adalah munada yang mahdhuf. Au jumlah du'a. Au jumlah du'a, atau kalau datang huruf nida sebelum jumlah du'a, jumlah yang berisi du'a. Kenapa demikian? Bisa babi kasrati wuqu'in nida qablahuma fi fasihil kalam. Alasannya karena banyaknya terjadi nida sebelum keduanya, sebelum fi'il amr dan sebelum jumlah du'a. Pada kalam yang fasih, contohnya apa? Contohnya ya Musa aqbil wala takhaf. Lihat. Ya Musa aqbil wala takhaf. Di sini sebelum fi'il amr ada apa? Ada munada. Ya Musa aqbil wala takhaf. Contoh yang lain, ya Yahya khudil kitab. Khud fi'il amr tadi, akhadha yakhudhu. Sebelumnya apa? Nida juga. Wa qawlihi jalla sya'nu ya aban istaghfir lana. Nah itu alasannya. Bagus sekali alasannya. Fa idza wajadna harfan nida qad waliyahu fi'lul amr aw jumlah du'aiyah 'alimna annal munada bi harfin nida mahdhuf likathrati ma ra'ayna mithlahu madhkuran fil kalam. Apabila kita mendapati huruf nida qad waliyahu fi'lul amr diikuti oleh fil amr atau jumlah du'aiyah, maka kita mengetahui bahwasanya munadanya ataupun yang diseru dengan huruf nida itu mahdhuf, munadanya mahdhuf. Kenapa? Likathrati ma ra'ayna mithlahu madhkuran fil kalam. Karena banyaknya apa yang kita lihat yang semisalnya itu disebutkan dalam kalam. Fa amma idza wajadna harfan nida'i qad waqa'a ba'da laita aw rubba farajih an naj'ala hadha al-harfa dalan 'ala tanbih li annahu lam yakthur wuqu'u al-munada madhkuran qablah. Adapun kalau kita dapati huruf nida jatuh sebelum laita, sebelum rubba, huruf-huruf, maka ya roji adalah kita jadikan ya huruf tersebut dalan 'ala tanbih. Itu huruf ya itu dijadikan menunjukkan kepada tanbih, yaitu dijadikan harful tanbih. Li'annahu lam yakthur wuqul munada madhkuran qabla, karena tidak banyak terjadinya ya, karena tidak banyak terjadinya munada ya yang disebutkan sebelumnya ya. Jadi paham ini ya. Jadi kalau ada ya masuk kepada fi'il amr, maka di situ dipastikan bahwasanya munadanya adalah mahdhuf, ataupun ketika setelah ya-nya adalah jumlah du'aiyah. Iya. Adapun kalau setelah ya-nya adalah huruf-huruf seperti laita dan rubba, maka dijadikan huruf nidanya sebagai harfu tanbih, huruf tanbih yang sering diterjemahkan dengan apa? Ketahuilah ya. Ketahuilah ya. Untuk mentanbih ya rubba kasiyah, ketahuilah. Terkadang ada seorang yang kasih di dunia, berpakaian di dunia, ariyatun yaumal qiyamah, tapi dia telanjang di hari kiamat. Wasan sudah selesai. Asalisatu al-isnadu ilaih. Tanda yang ketiga dari isim adalah al-isnadu ilaih, penyandaran. Ataupun ringkasnya ya, musnad ilaih, itulah isim. Jadi yang namanya jumlah sempurna itu terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Iya. Yang musnad ilaih itu mesti apa? Isim. Adapun musnad bisa isim, bisa fi'il. Ya, contoh pada jumlah ismiyah, Muhammadun alimun. Muhammadun alimun. Mana di situ musnad ilainya? Hah? Muhammad. Yang disandarkan pada Muhammad apa? Al-ilm, alim. Ya, berarti kita ketahui bahwasanya Muhammad isim. Kenapa? Karena alim atau al-ilm disandarkan kepadanya. Pada contoh kharaja Muhammadun, kharaja Muhammadun. Mana di situ musnad ilainya yang merupakan isim? Muhammad. Ya, musnadnya yang disandarkan al-khuruj, al-khuruj. Ya. Al-isnadu ilaihi wa huwa an-nusnad ilaihi ma tatimmu bil faidah. Isnad ilaihi adalah disandarkan kepadanya sesuatu yang menyempurnakan faidah. Disandarkan kepadanya sesuatu yang menyempurnakan faidah. Muhammadun, berhenti di situ. Sempurna enggak faidah? Tidak. Ditambahkan bersamanya musnad harus sempurna. Muhammadun alimun. Sawa'un kana al-musnadu fi'lan au isman au jumlatan. Ya. Sama saja, apakah musnadnya itu berupa fi'il seperti kharaja Muhammadun, di sini musnadnya apa? Fi'il. Atau isim, seperti yang contoh maju di sini, ataupun jumlah. Fal fi'lu ka qama Zaidun, contoh musnad yang berupa fi'il adalah qama Zaidun. Qama Zaidun. Di sini musnadnya mana? Qama al-qiyam, disandarkan kepada Zaid. Maka dengan ini kita ketahui Zaid itu adalah apa? Isim. Faqama fi'lun musnad, maka qama adalah fi'il yang disandarkan. Wa Zaidun ismun musnadun ilaih, sedangkan Zaid adalah isim yang disandarkan kepadanya al-qiyam. Wal ismu, ataupun yang disandarkan kepadanya adalah isim. Contohnya Zaidun akhuka, Zaidun akhuka, Zaid adalah saudaramu. Fal akh musnad, maka akh adalah sesuatu yang disandarkan. Zaid ismun musnad ilaih, sedangkan Zaid adalah isim yang akh itu disandarkan kepadanya. Dengan ini kita ketahui Zaid adalah apa? Isim. Wal jumlah, ataupun musnadnya berupa jumlah. Contohnya anakumtu, saya berdiri. Faqoma fi'lul musnad ilatta, maka qoma itu adalah fi'il yang disandarkan kepada ta, iya kan? Kumtu, di sini al-qiyam disandarkan kepada ta. Wa qoma wa ta, sedangkan qoma dan ta jumlah fi'liyah itu mustanadatun ila ana, disandarkan kepada ana. Di sini saya difahami tentang al-musnad. Ada catatan lagi di sini? Nanti belum ya. Fa in qulta fa ma tasna fi isnadihim khairun ila tasma' fi qawlihi tasma' bil mu'aydi khairun min an tara. Ma'na tasma' fi'lun bil ittifaq, biasa seperti biasa. Ya, beliau menetapkan iskal. Ya, kemudian dijawab. Fa in qulta, jika kamu bertanya, fa ma tasna fi isnadihim khair ila tasma', lantas bagaimana? Apa yang bisa kau perbuat dengan perbuatan mereka orang Arab menyandarkan khair kepada tasma'? Khairnya dijadikan sebagai musnad, tasma'nya yang fi'il ini dijadikan musnad ilaih. Padahal musnad ilaih mestinya apa? Isim. Seperti dalam contoh tasma' bil mu'aydi khairun min antara. Kamu mendengar dari mu'aydi lebih baik daripada kamu melihatnya. Di sini khair itu disandarkan kepada apa? Kepada tasma'. Tasma' bil mu'aydi khairun min antara. Engkau mendengar dari mu'aydi lebih baik daripada engkau melihatnya. Di sini khair itu musnad, disandarkan kepada apa? Tasma'. Ya, padahal telah sebutkan bahwasanya yang namanya musnad ilaih harus isim. Ma'anna tasma' fi'lun bil ittifaq. Padahal tasma' di sini adalah fi'il dengan kesepakatan ahli nahwu. Qultu tasma' ala idmari'an. Wal ma'na an tasma' walladhi hasana hadfu an walladhi hasana hadfu wa hadfa hadfa an al-ula tubutu'an. Al-thaniyah wal fi'lu fi ta'wili masdar ay sami'uka fal ikhbar fil haqiqah innama huwa an al-ismiyah. Fa jawab tasma' itu dengan memudhmarkan, menyembunyikan an. Maknanya an tasma', tasma' maksudnya an tasma'. Dan yang membuat bagus dibuangnya an, aslinya kan an tasma', diidhmarkan, disembunyikan annya. Apa yang memperbolehkan dibuangnya an? Walladhi hasana hadfa'an al-ula tubutu'an as-saniyah. Dan yang menjadikan bagus dibuangnya an yang pertama adalah adanya an yang kedua, yaitu apa? Antara. Ya. Wal fi'lu fi ta'wili masdarin. Sehingga fi'ilnya pada ta'wilan masdar. Dan kalau masdar itu isim, ya kan? Takdirnya sama'uka. sama'uka khairun, sama'uka bil mu'adi khair. Ya, sama'uka bil mu'adi khair. Sekarang ini kita ketahui bahasa khair itu disandarkannya bukan kepada fi'il tapi apa? Kepada masdar isim. Fal-ikhbar. Fal-ikhbaru fil haqiqati innama huwa 'an ismi. Sehingga khabar ini hakikatnya tidak lain diperuntukkan bagi isim. Di sini di catatan kaki juga ada rinciannya, ada beberapa kaul, ada tiga kaul. Ada tiga kaul. Nanti aja kalau mau dibaca. Tapi yang razi yang sudah lebih syar. Ada tiga kaul. Ada yang kurang paham atau masih samar? Ada di sana kayak qot. Audu. Qot itu isim. Enggak bisa tanwin. Enggak bisa lisan. Tandanya apa? Karena di mananya zaman. Zaman bisa menerima alif lam kan? Bisa menerima alif lam dan tak bisa tidak tanwin. Mewakili yang mana dengannya. Qot audu itu mananya zaman. Ya, dan zaman bisa masuki al dan munsharif. Ya, kita baca yang cepat. Qad ruwiya hadza al-masal bi thalathi riwayat. Ya. Masal ini, permisalan ini, jadi pepatah ini, pepatah ya. Pepatah ini datang dengan tiga riwayat. Al-ula an tasma' bil mu'adi khair min an tara. Dengan menetapkan an. Binas bi tasma' bi an al-masdari al-mazkur. Dengan menasabkan tasma' dengan an masdari yang disebutkan. Itu satu riwayat. An tasma' bil mu'adi khair min an tara. Wa hadhihi riwayah la ghabar 'alaiha. Kalau seperti ini maka tidak ada ghabar, kesamaran padanya. Wa la syalafiyah, dan tidak ada isyak. Karena khair disandarkan pada isim. Li'anna al-khabara innama huwa 'an al-masdar al-munsabik min an. Wal fi'li al-madhkuraini kama qala al-mu'allif, dikarenakan khabar tidak lain dia diperuntukkan bagi masdar yang dibentuk dari an dan fi'il yang disebutkan. Ya. Wa mithlu dzalika qawlu ta'ala, yang semisal dengan ini adalah antasumu khairul lakum, disebutkan antasumu khairul lakum, khair adalah khabar bagi antasumu, khair mustad. Ya, mustad ilai antasumu saumukum. Wa qawlul arab an tarudda al-ma bima in akyas. An tarudda al-ma bima akyas, engkau membalas air dengan air, itu akyas, satu kecerdasan. Wa riwayat tsaniyah, riwayat yang kedua, tasma'a bil mu'aydi khairu min an tara. Tasma'a, ya binas bi tasma', dengan masuk tasma'a. Min ghairi wujudian, tapi tanpa adanya an. Wa fi hadhi riwayat iskal. Ah, dalam riwayat ini ada iskal. Wa huwa hadhu an al-masdariyah wa baqa'u 'amaliha, yaitu membuang an al-masdariyah tapi menetapkan amalannya. Ada iskal, dibuangannya kok beramal gitu. Wa huwa nasab, yaitu nasab. Ma'an al-qiyas annahu mata hudhifa an-nasb lil mudhari' irtafa al-fi'lu li dhafi 'amil an-nasb, padahal qiyas menuntut kapan dibuang penasob bagi fi'il mudhari', maka fi'ilnya menjadi marfu'. Kenapa? Karena lemahnya amil yang dibuang itu. Li dhafi 'amil an-nasb, karena lemahnya amil tersebut karena dibuang. Wa riwayat tsalitsah, ada pun riwayat ketiga, tasma'u bil mu'aydi khair min an tara. Dirafi al-fi'il mudhari' dengan marfa'an fi'il mudhari' 'ala ma yaqtadhihi al-qiyas. Ini sesuai dengan yang dituntut oleh qiyas. Alladhi qararna, seperti yang telah kami tetapkan. Wahadhi riwayat allati takallama al-mu'allif anha wa kharrajaha. Ya. Inilah riwayat yang dijelaskan oleh al-mu'allif dan ditakhrij oleh beliau di dalam syarahnya. Demikian insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Insyaallah. Yang dicoba oleh kita sudah selesai.